Mitra Bisnis, inilah Kafis Break bersama Biang Penasaran Kafi Kurnia, dan kita sudah sampai di segmen yang terakhir. Tadi Bang Kafi sudah singgung bagaimana seni menyembunyikan kekuatan ya, supaya kita nampak lemah di mata pesaing, padahal kekuatan kita sangatlah besar. Bukannya tampaknya lemah, tampak tidak perlu, tampak tidak perlu diperhitungkan. Diperhitungkan. Jadi kalau misalnya bukan tampak lemah sama bang. Enggak. Bahasa kita memang beda sih, Mars and Venus. Oke deh. Kalau lemah kan begini. Kalau lemah, dia lemah gitu loh. Tapi kalau tidak perlu diperhitungkan, Anda tuh tidak berada di radar. Malah dianggap nggak ada kan? Iya, tapi bukan dianggap lemah, tapi justru Anda tidak diperhitungkan. Oh, tidak usah nampak di radar, di permukaan. Iya. Aplikasinya kan kemana sih bang sebenarnya dari filsafat Chris ini tadi? Ya kan kalau orang-orang yang pebisnis yang sangat cerdas misalnya, dia selalu mengapa begini, ya? Mengapa kita harus menyembunyikan kekuatan kita gitu loh? Itu karena kalau kita dilihat adalah seseorang yang perlu diperhitungkan dan kita adalah sesuatu yang kuat, akibatnya kita tuh selalu saja kita tuh diperhitungkan dan kita tuh akan dilawan, dimusuhi dan seterusnya. Nah, pebisnis yang canggih gitu loh, dia nggak mau dan dia selalu tidak mau terjadi konflik. Jadi artinya begini. Kalau misalnya kita adalah pemain bisnis, kalau bisa ada pertempuran dan ada persaingan di pasar, gue kagak usah ikut. Gitu loh. Teori, bodo amat. Kagak usah ikut, bodo amat. Bukan, ya? Teorinya begini, gitu loh. Kalau ada orang berantem, gue mendingan di luar ring nonton aja. Gue kagak usah ikut berantem. Kenapa? Kalau berantem itu, walaupun ada yang menang, ya, tapi biarpun udah menang, itu kan pasti kan capek, ada effort. Yeah. Tapi kalau dia nonton di luar ring, dia kan nggak harus ngapa-ngapain. Sehingga kalau misalnya terjadi kompetisi gitu loh, ya dia biarin aja orang di dalam ring gontok-gontokan, dia nonton gitu. Nah, dalam bisnis biasanya kalau udah terjadi satu kalah, misalnya diakuisisi perusahaannya, dia beli gitu loh. Sehingga kan dia ini. Nah, itu yang seringkali dilakukan. Jadi dia bisa menang atau lebih berkuasa tanpa harus berantem gitu loh. Yang tadi saya bilang, seringkali orang yang pebisnis yang cerdas itu akan menggunakan tangan orang lain. If somebody will fight for you, ngapain juga kita harus ngotor-ngotorin tangan? Iya dong. Makanya kalau ada pertempuran ya, dan itu bisa dilakukan oleh orang lain, biar aja orang lain yang melakukan. Kita gak harus ngotorin-ngotorin tangan kan. Nonton aja. Nah, kalau kita hanya akan bisa menjadi penonton dan tidak terikut-ikut dalam pertempuran itu, kalau kita tidak diperhitungkan, kalau kekuatan kita tidak dianggap ini. Karena selemah apapun itu pasti terlihat ya, dan pasti bisa diperhitungkan ya. Iya. Tapi kalau sama sekali gak nampak di radar ya, benar-benar orang kalau lemah kan bisa aja. Misalnya ada urutan bisnis, dia nomor 9, nomor 10. Tapi kan kalau diperhitungkan, tidak diperhitungkan, dia gak eksis. Betul. Tapi ternyata bisnisnya menggurita di mana-mana. Iya. Ih, mantep banget. Itu dia. Oke, jadi terakhir sekali menutup nih Bang, apa lesson to learn-nya dari sekian banyak yang sudah dipaparkan Bang Kafi tadi? Iya, kalau kita pintar, kagak usah sok pintar. Kalau kita jago, kita kagak usah sok jago. Iya kan? Apa sih susahnya, apa sih ininya? Kalau kita pinter, ya biasa-biasa aja. Dianggap orang bodoh, malah menguntungkan. Kita jago, dianggap kagak jago, malah lebih menguntungkan. Jadi pandai-pandailah kita menyembunyikan kita punya kekuatan. Siap. Wah, jadi semangat nih Mitra Bisnis. Mudah-mudahan yang lagi di jalan, kata Bang Afi tadi agak lancar ya jalanannya hari ini. Iya, kalau ke Gajah Mada. Kalau ke Gajah Mada, nggak tahu di tempat yang lainnya. Kalau ke selatan, macet. Rumahnya di sono semua ya. Oke, mudah-mudahan apa perbincangan sore ini seperti tadi Bang Afi sudah sampaikan dari filsuf si Chris tadi membuat Anda juga semakin mawas diri ya Bang ya. Gak usah jumawa, gak usah sok pamer. Mendingan kita diem-diem aja lah. Yang penting mencengkeram di mana-mana kekuatan kita itu. Iya. Mantap. Kalau kita nggak di radar kan kita nggak bakalan disikut orang, nggak bakalan ditonjok orang, nggak bakalan ditusuk orang. Gitu. Besok lu nggak usah nongol di majalah, di TV ya bang. Iya. Itu tentang profesi ya bang, tapi udah ketahuan duluan sih. Bukan itu kan, kalau habis gimana kalau kita harus jadi narsum? Kadang-kadang kan kita kasihan sama media, bang, abang jadi narsum lah. Ah nggak usah lah. Iyalah, abang ini narsum lah, gitu kan. Ini kita butuh narsum ini. Kadang-kadang kita berpikir, ya udahlah. Gak apa-apa ya, aku sih Bang Afi ya, tapi masih ada kekuatan besar lainnya ya Bang, yang tersimpan. Baik, Bang Afi terima kasih ya sudah hadir sore ini. Sampai ketemu lagi di Kafis Break dengan tema-tema lainnya yang menarik dan unik dari Bang Afi. Saya Dona Oriza, sampai jumpa. Itulah tadi Kafis Break bersama si biang penasaran, Kafi Kurnia.